Bagaimana hukumnya syirik? Bagaimana hukumnya syirik atau musyrik? Ya. Hukumnya murtad, keluar dari Islam. Pelaku syirik, ya, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Iya. Sebab perbuatan syirik adalah perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Karena seorang muslim adalah orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Artinya, dia berjanji, bertekad untuk beribadah kepada Allah saja. Iya. Dan menganggap sesembahan selain Allah adalah batil, adalah salah, tidak berhak diibadahi. Yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia melakukan kesyirikan, berarti dia membatalkan syahadatnya, ya, keluar dari pintu keislaman. Maka batallah keislamannya, ya, karena perbuatan syirik tersebut. Iya. Jadi jelas, ya, kesyirikan adalah sesuatu yang haram, bahkan bisa membatalkan, ya, keislaman seseorang, murtad dari Islam, karena telah menafikan kalimat La ilaha illallah yang kita diperintahkan untuk mengikuti dan mengamalkan kalimat La ilaha illallah tersebut. Jadi tidak main-main, ya, perbuatan syirik ini. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, bahkan menghapus seluruh amal kebaikan yang pernah dia kerjakan, dan mengekalkan dia di dalam neraka apabila dia mati di atas kesyirikan sebelum dia bertobat. Iya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan musyrikin dan orang-orang musyrik semuanya, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk.